Reformata. Saya, Pendeta Bigman Sirait, mendirikan tabloid Reformata untuk melengkapi umat Tuhan, memberikan pencerahan, menumbuhkan wawasan. Reformata mengupas masalah sosial politik, gereja, tokoh, konsultasi keluarga, dan konsultasi teologi, bahkan lain-lainnya. Dapatkan segera Reformata di toko buku Kristen, counter gereja di kota Anda, atau bisa menghubungi Jakarta melalui 021-392-4229, 021-392-4229, atau melalui SMS di 0811-99-1087, 0811-99-1087. Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan PAMA, pelayanan media Antiokhia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, tabloid yang terbit sekali sebulan. Dapatkan juga buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan kaset khotbah yang sudah tersedia puluhan serinya. Semuanya dapat Anda peroleh di toko-toko buku Kristen di kota Anda atau agen Reformata setempat. Seluruh keuntungan dari hasil penjualan akan digunakan untuk membiayai pelayanan media dan pendidikan di pedesaan melalui Yayasan Mika yang juga didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait. Doakan pelayanan PAMA lainnya di kota Jakarta, Bandung, Solo, Surabaya, Makassar, Medan, dan menyusul kota-kota lainnya. Kini, tibalah saatnya kita menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan. Tuhan memberkati. Saudara, kita akan masih tetap melanjutkan pemikiran kita tentang reformasi yang sejati. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Esra, pasal yang ke-9 dan pasal yang ke-10. Pasal 9 dan pasal 10. Tetapi tentu saja saya tidak akan membacakan semua ini untuk saudara-saudara. Tetapi akan mengambil bagian-bagian tertentu untuk membicarakan keseluruhan dari bagian topik ini. Sangat menarik sekali saudara-saudara. Karena Esra di dalam perjanjian lama dapat dikatakan menjadi tokoh reformasi yang penting. Di dalam pembaharuan yang harus dialami oleh orang Israel sesudah keluar dari pembuangan. Hancurnya kerajaan Babel. Dan adanya perubahan-perubahan politik yang memungkinkan orang Israel bisa kembali ke negaranya. Menjadi satu kesempatan yang sangat indah. Pulang ke tanah air yang tercinta. Tetapi di sisi lain ada satu pergumulan persoalan yang sangat serius yang dialami oleh bangsa Israel. Karena terjadi polusi di dalam pemahaman iman mereka. Telah terjadi sesuatu yang menyakitkan di dalam kehidupan keimanan mereka. Karena mereka sudah terpolusi dengan ajaran-ajaran Babel. Mereka sudah terpolusi dengan adat istiadat Babel. Mereka sudah terpolusi dengan gaya hidup Babel. Sehingga mereka tidak lagi hidup memiliki kehidupan yang utuh sebagai anak-anak Allah. Maka bagi Esra ada satu tugas penting yang diemban. Bagaimana mengembalikan bangsa ini kepada kehidupan yang sejati. Untuk boleh menjadi Israel yang sejati. Oleh karena itu bagian ini menjadi sangat penting bagi kita di dalam membicarakan reformasi. Saudaraku, pertama kita melihat bahwa Esra membawa orang Israel kepada satu kesadaran yang penting dulu. Pada ayat 10 dan 11 dari pasal 9 dikatakan seperti ini. Pasal 9, 10 dan 11. Tetapi sekarang ya Allah kami, apa yang akan kami katakan sesudah semuanya itu? Karena kami telah meninggalkan perintah-Mu yang Kau perintahkan dengan perantaran hamba-hamba-Mu para nabi itu. Dengan berfirman, negeri yang kamu masuki untuk diduduki adalah negeri yang cemar oleh karena kecemaran penduduk negeri. Yakni oleh karena kekejian yang mereka lakukan dengan segala kenajisan mereka di segenap negeri itu dari ujung ke ujung. Nah saudara, di sini kita melihat bahwa kehidupan orang-orang Islam adalah satu kehidupan yang aib, yang penuh dengan kesulitan, yang penuh dengan kepahitan. Dan mereka berkata pada ayat 13, sesudah semua yang kami alami, oleh sebab perbuatan kami yang jahat, dan oleh sebab kesalahan kami yang besar, sedangkan Engkau ya Allah kami, tidak menghukum setimpal dengan dosa kami, dan mengasihi mengaruniakan kepada kami orang-orang yang terluput sebanyak ini, yang lepas dari Babel, Babel yang najis, Babel yang keji, Babel yang cemar, yang seharusnya di dalam kecemaran, yang seharusnya di dalam kenajisan Babel. Israel itu mesti dihukum, di bumi hanguskan. Tetapi Tuhan berbelas kasihan, meluputkan mereka dari sana. Nah, sesudah reformasi harus didahului dengan pengakuan dosa. Ini penting untuk kita mengerti. Reformasi yang sejati hanya bisa jika kita mengakui dosa-dosa kita. Kita insaf, kita sadar akan kesadaran masa lalu kita yang jelek. Maka kita bisa kembali menuju kepada kehidupan yang sesungguhnya. Nah, bagaimana mungkin kita bisa reformasi kalau kita tidak mengakui salah kita, tapi menyalahkan orang-orang yang ada di sekitar kita? Bagaimana mungkin kita mengalami reformasi kalau kita menyalahkan orang-orang yang justru dulu mungkin menghidupi kita, memberikan kita kenikmatan-kenikmatan duniawi, dan sekarang kita salahkan mereka karena mereka tidak lagi memiliki daya? Mau reformasi apa? Bagaimana kita dapat mengatakan reformasi dan mengadakan itu di dalam hidup kita jikalau kita tidak sadar bahwa kita orang berdosa, penuh dengan cacat celah, kita penuh dengan hal-hal yang najis? Karena itu kita mesti insaf. Nah, kalau entah mau mulai dari mana, maka permulaan penting di dalam pendahuluan reformasi yang sejati adalah pengakuan dosa, kesadaran kenajisan, kecemaran. Baru yang kedua, itu juga harus diikuti dan didasari oleh kepada satu pertobatan. God, kami salah. Allah, kami berbuat sesuatu yang tidak baik. Kami telah berbuat sesuatu yang mendatangkan murkamu. Kami seharusnya binasa karena perbuatan kami. Tetapi engkau berbelas kasihan kepada kami. Maka saudara-saudara, pertobatan menjadi suatu titik penting di dalam reformasi yang sejati. Pertobatan membuat seseorang mampu melepaskan masa lalunya. Pertobatan membuat seseorang mempunyai arah baru di dalam hidupnya. Hanya dengan pertobatan, orang bisa memiliki paradigma yang baru. Dan pertobatan itu harus didasari kepada kesadaran akan keberdosaan. Dan tanpa kesadaran akan dosa, bagaimana mungkin? Kalau saudara orang tipe sombong yang tidak mau mengakui dosamu, orang tipe yang selalu rasa diri paling hebat, paling benar, dan paling baik, bagaimana saudara bisa melakukan reformasi bagi lingkungan saudara? Kalau saudara tidak mengalami pertobatan, pertemuan yang indah dengan Tuhan, bagaimana mungkin saudara bisa memberi satu dampak? Jangankan bagi masyarakat, jangankan bagi gereja, bagi keluarga pun mungkin tidak akan ada pengaruh apa-apa. Jadi saudara, pengakuan dosa, pertobatan, titik penting. Dan dari sanalah reformasi kita bangun. Di dalam asas dan semangat perdamaian dengan Allah. Karena kita sudah berdamai dengan Allah. Karena kita sudah bersatu kembali dengan Allah. Maka kita mampu mengadakan satu reformasi itu. Maka kita mampu menciptakan reformasi itu. Karena reformasi hanya dapat terjadi oleh dan di dalam Allah Tuhan kita yang hidup. Tanpa dia, kita mana bisa apa-apa, saudara. Kita hanya akan bisa membuat reformasi yang sekedar retorika. Reformasi yang cuma indah di mulut, pahit di kenyataan. Kita hanya bisa membuat satu reformasi-reformasi yang direkayasa. Tetapi tidak akan pernah memberi perubahan yang hakiki di dalam hidup. Ya, tidak akan mempunyai satu kuasa. Nah, saudaraku, selesaikah? Oh, ternyata tidak. Reformasi itu harus diikuti juga dengan satu tindakan. Sesudah dasar tadi kita beri, sesudah dasar tadi dibangun, diperbaiki, yaitu pengakuan dosa, pertobatan, dan hidup berdamai dengan Allah, maka sekarang dia harus diwujud nyatakan dalam kehidupan yang nyata, dalam tindakan yang real. Nah, saudara, di dalam pasal yang ke-10, kita melihat bagaimana orang Israel membereskan kehidupan keluarga mereka yang ternyata ternoda oleh dosa akibat kawin campur. Tentu saja memang hal ini sulit kita pahami di dalam konteks kita sekarang. Tetapi hal itu bisa dimengerti karena Israel sebagai bangsa pilihan. Seharusnya tidak boleh menajiskan diri mereka dengan bangsa-bangsa kafir. Seharusnya mereka tidak boleh menajiskan hidup perkawinan mereka. Karena itu memang peraturan yang Tuhan tetapkan bagi kehidupan bangsa itu. Tetapi rupa-rupanya terbilang di antara mereka yang nyata-nyata bersalah. Ada kurang lebih 111 pria, saudara. 17 imam, 10 dari kaum Lewi, 84 orang Israel lainnya. Dengarkan kalimat saya. 17 imam, 10 kaum Lewi, dan 84 orang Israel lainnya. Jadi ada imam yang juga rupanya salah di dalam hidup pernikahannya. Ada juga rupanya kaum Lewi yang orang-orang pilihan itu loh yang salah. Baru 84 orang Israel lainnya. Nah, kesalahan yang telah dilakukan ini menunjukkan kepada kita. Kesalahan telah merata bukan hanya pada umat yang biasa, tetapi juga kepada imam. Karena itu imam atau pendeta jangan rasa diri super dan hebat. Pendeta dan imam juga perlu mengalami reformasi di dalam hidupnya. Bukan hanya jemaat. Setiap orang perlu mengalami reformasi, memerlukan kejujuran pertemuan dengan Tuhan. Dan tidak bisa hanya berlaku semaunya saja. Nah, saudaraku, disinilah kita yang melihat hal yang indah. Apa yang terjadi? Maka bangsa Israel di dalam membangun reformasi yang sejati, Ezra sebagai tokohnya mengatakan, rubuhkan bangunan yang lama. Apa maksudnya rubuhkan bangunan yang lama? Oh, bangunan yang lama yang harus dirubuhkan adalah 111 orang yang bersalah ini harus menceraikan istri mereka dan mengembalikan istri dan anak-anak itu ke negaranya. Saudara, mungkin kalau melihat sekilas kesan ini menjadi sedikit kejam begitu ya. Wah, ini suami-suami kacau begitu ya. Masa istri dan anak-anaknya ditinggalkan, disuruh pulang? Itu apaan? Saudara, nanti dulu. Lihat dulu dalam konteks perjanjian lama. Ini menjadi satu wujud keseriusan yang bisa dapat kita pahami dalam perjanjian baru. Betapa Tuhan sangat benci sekali kepada dosa. Sekalipun dia mencintai orang yang berdosa. Ini menunjukkan keseriusan Allah di dalam kesuciannya. Kesucian Allah bukan barang mainan yang bisa dinegosiasikan di dalam perasaan kemanusiaan. Rasanya kan tak tega. Oh, nanti dulu saudara-saudara. Situ boleh rasa tak tega. Lah Allah bagaimana? Apa Allah mesti didukakan untuk menyenangkan hati manusia? Di sini keseriusan kesucian Allah dinyatakan. Maka bangunan lama itu tindakan yang salah. Yang mengambil istri orang lain. Orang asing, orang kafir. Yang melahirkan generasi yang tidak benar. Harus dibereskan, harus dibersihkan. Artinya kalau hidup saudara sekarang saudara sudah terima Kristus. Seluruh kebiasaan lama saudara, saudara mesti berani buang. Seluruh dosa-dosa mesti berani dibuang. Dibereskan, tuntas. Jangan masih berkajang pada dosa-dosa yang lama. Itulah maksudnya. Rubuhkan seluruh bangunan yang lama. Rubuhkan seluruh perbuatan-perbuatan masa lalu yang tidak berkenan di hadapan Allah. Itu reformasi yang sejati. Baru kemudian di dalam reformasi yang sejati itu dilanjutkan dengan mendirikan bangunan yang baru. Bangunan yang baru mulai didirikan yaitu hidup suci di hadapan Allah sesuai dengan kehendak Allah. Bangunan baru mulai didirikan hidup sesuai dengan pimpinan dan tuntunan Allah. Jadi tidak bisa semau gua. Tidak bisa seenak-enaknya saya. Itulah reformasi. Reformasi itu memberikan pemikiran-pemikiran baru. Yang kalau kita pandang dari pikiran-pikiran lama kita, kita mungkin rasa ini kok merugikan ya. Lihat dari pikiran lama. Ini menakutkan, ini mengerikan, dan seterusnya berbagai alasan yang menimbulkan keputusan-keputusan yang akhirnya melawan Tuhan. Tetapi dengan merubuhkan bangunan lama, mendirikan bangunan baru, kita memiliki apa yang kita sebut minggu yang lalu, perubahan konsep yang radikal. Kita mulai mendekati dan memahami apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidup kita. Jadi, saudara-saudaraku, reformasi yang sejati adalah kembali menjadi baru. Nah, saya pakai istilah kata kembali. Nah, di sini kuncinya reformasi. Jadi reformasi bukan saudara berpindah dari satu pola. Tapi sebenarnya saudara sudah kembali kepada image yang semula. Allah akan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Allah akan menciptakan manusia di dalam kekudusan, kesucian. Di dalam kesempurnaan yang luar biasa. Tapi manusia itu jatuh dan hilang. Hanyut di dalam dosa. Mati dan binasa di sana. Tetapi Allah berkenan memilih menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Maka mereka itu kan dikembalikan kepada hidup yang seharusnya. Dikembalikan menjadi baru. Dulu mereka itu baru loh manusia. Tetapi kemudian jorok. Sekarang dikembalikan oleh Tuhan menjadi baru. Nah, ini pemikiran penting yang perlu untuk kita pikirkan bersama-sama di dalam hidup kita. Kembali menjadi baru. Nah, waktu kembali menjadi baru bukan berarti wajah saudara berubah, fisik saudara berubah, temperamental saudara berubah. Tetapi arah dari temperamen itu yang berubah. Karakter yang jelek menjadi baik itu yang berubah. Tapi seorang yang kolerik ya tetap kolerik. Seorang yang melankolik tetap melankolik. Tapi seluruh sifat atau seluruh temperamen itu mengarah kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Mengarah kepada ketetapan-ketetapan Allah. Nah, itulah reformasi yang sejati. Reformasi yang sejati yang memberikan kepada kita satu kehidupan yang indah. Saudara-saudara, pagi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan bagaimana sebenarnya kondisi gereja sekarang ini. Terutama di tengah-tengah situasi yang sedang pelik. Di tengah-tengah situasi yang tidak menentu. Berbagai ramalan politik memang cukup-cukup menakutkan. Analisa kesanakan terjadi ledakan kerusuhan yang cukup dahsyat, nyaris disetujui oleh setiap pakar politik. Rasa-rasanya tidak berani ada orang melamalkan bahwa pemilu ini tidak akan ada apa-apa, tidak akan ada kerusuhan, aman dan tenteram, kecuali mungkin itu menjadi slogan atau teriakan politis. Setiap orang berkata akan ada. Nah, kita tidak tahu. Kita kan manusia. Jangankan nanti bulan depan, besok pun kita tidak tahu apa yang terjadi. Itu sebab orang Kristen mempunyai pengharapan di dalam Kristus. Karena tidak tahu apa yang terjadi. Dan pengharapan itu memberikan kekuatan, keteguhan. Karena pengharapan dibangun di dalam iman kepada anak Allah. Kan begitu, saudara. Sehingga membuat orang Kristen melahirkan tindakan-tindakan yang selalu terikat kepada Allah. Bukan sekedar terikat kepada ruang dan waktu. Dia melintasi ruang dan waktu. Sehingga dia menjadi unik di dalam hidupnya. Dan menjadi kesaksian. Menjadi berkat bagi orang di sekitarnya. Bagi dia, kematian dan kehidupan hanyalah selangkah. Seperti Kristus bilang, hidup bagiku Kristus dan mati untungku. Maka orang-orang yang selalu mengalami reformasi, orang-orang yang selalu mengalami pembaruan di dalam hidupnya, mempunyai pengharapan yang solid. Mati hidup bukan menjadi persoalannya, tetapi taat atau tidak taat kepada kehendak Allah, menjalankan atau tidak perintah-perintah Allah, itu yang jadi masalah. Karena dengan menjalankan perintah Allah, dia akan menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Nah, saya kembali. Coba saudara lihat apa yang sedang terjadi di gereja. Saya tidak bisa habis mengerti bagaimana ketakutan yang sangat luar biasa dari banyak warga, dari banyak jemaat-jemaat Tuhan. Saya mengerti arti takut, saudara. Karena saya pun pernah takut. Dan saya punya rasa takut. Tetapi dalam ketakutanku, aku seringkali malu dan harus berkata pada Tuhan. Tuhan, aku berkata, aku percaya padamu. Aku berdoa dan berkata, Engkau Allah yang Maha Kuasa. Tetapi menghadapi realita hidup ini, aku takut. Oh, saudaraku, betapa malu kan? Betapa mengerikan. Nuraniku memertawakan aku. Manusia macam apa aku ini? Berapa hidup kita yang gentar? Mungkin kita mulai membentengi rumah kita dengan benteng yang kita pikir hebat sekali, tanpa pernah berdoa dalam jam doa kita. Mengubah pertahanan di sekitar perumahan kita dengan pagar besi yang kokoh dan gagah luar biasa, tanpa pernah merubah kehidupan pribadi kita. Kita mungkin bahkan memagari dengan sangat luar biasa supaya kita aman di dalam berbagai aspek dan dalam berbagai hal, termasuk dalam beribadah, tanpa pernah berubah di dalam perilaku kita, di dalam cinta kasih kita, khususnya di dalam hubungan pribadi dengan Tuhan. Apakah para nabi-nabi dulu kita anggap nabi-nabi yang gila? Karena mereka dengan berani, gagah, perkasa memberitakan Injil. Dan mereka tidak takut mati. Apakah kita menganggap Rasul Paulus itu orang gila? Karena Nabi Agabus sudah mengatakan, jangan pulang ke Yerusalem. Karena engkau akan dirantai. Tapi dengan tegar Paulus kembali ke Yerusalem. Demi Injil itu, aku tidak takut. Kalau itu memang terjadi, maka harus kujalani. Dan betul, saudara, dia pulang ditangkap kok. Jadi ikat di penjara dan itu yang membawa dia ke rumah. Dan itu memang akhir daripada pelayanan. Apakah saudara akan mengatakan Paulus itu dablek, goblok, tidak bijak? Au, nanti dulu. Setiap orang harus peka kepada pimpinan Allah. Kadang Paulus lari menyelamatkan diri. Kadang Paulus maju dan menghadap. Jadi bukan persoalan takut. Tetapi peka kepada pimpinan Allah. Apa waktu ini yang Allah mau tetapkan bagi kita? Itu loh. Jadi jangan kita merekayasa, merancang-rancang apa yang kita pikirkan bagus. Karena Allah sudah berkata, rancanganmu bukan rancanganku. Sejauh bumi daripada langit, begitu jauhlah perbedaan rancangan kita. Pertanyaan penting bagi kita sesudah. Sebenarnya, kita ini perlu direformasi atau tidak? Jangan bersembunyi di balik kata. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Karena seringkali kita cerdik, tetapi sebenarnya tidak tulus. Kita bersembunyi di balik kalimat itu untuk menyelamatkan diri dan menutupi ketakutan kita yang hakiki. Mengapa tidak merubah sikap hidup? Mengapa tidak merubah arah hidup? Mengapa tidak merubah perilaku hidup? Mengapa tidak makin dekat dengan Allah supaya Dia memberi kita kekuatan, memberi kita keberanian, sehingga dengan tenang kita melangkah. Dan Dia memberi kita bijaksana, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kalau memang oleh cinta kasih dan pimpinan Tuhan, Tuhan katakan kita harus bangun ini, bangun itu, welcome. Tetapi jangan mengatasnamakan kebijaksanaan jika engkau tidak pernah bertanya dan dekat dengan Allah. Dan bagaimana mungkin engkau tahu jika engkau tidak dekat dengan Allah? Bagaimana mungkin engkau dekat dengan Allah jika engkau belum merubuhkan bangunan yang lama? Engkau masih memakai bangunan lama. Dan bagaimana mungkin engkau merubuhkan bangunan yang lama kalau engkau tidak hidup berdamai dengan Allah? Engkau tidak sadar akan keadaan dirimu. Engkau selalu merasa paling benar dan paling super dalam hidupmu. Betapa celakanya engkau. Saudara-saudaraku, kiranya reformasi yang sejati terjadi dalam hidup masing-masing kita. Biar dengan jujur, kita pribadi lepas pribadi berurusan dengan Allah. Tidak perlu tunjuk kiri, tidak perlu tunjuk kanan. Mari kita berdoa memasuki hari ini. Jangan-jangan banyak hal yang masih lama dalam hidupku yang perlu direformasi, sehingga aku boleh kembali menjadi baru seperti apa yang Dia mau dalam kerjaku, keluargaku, kehidupan pribadiku yang mungkin orang lain tidak tahu. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk apa yang boleh kami renungkan pagi ini. Dan biarlah dengan gagah berani oleh karena kasih Roh Tuhan, kami mengkoreksi dan memeriksa diri kami dengan baik-baik. Dan jikalau kami menemukan diri kami ternyata masih merupakan bangunan yang lama, berbelas kasihanlah pada kami. Ingatkan kami, khususnya dalam menghadapi situasi-situasi sulit sekarang ini. Jangan kami sampai menyakitkan hatimu. Tolong kami Tuhan. Jangan dengan dalih bijak kemanusiaan kami akhirnya kami mengerjakan hal-hal yang mendukakan hatimu, yang tidak lagi mencerminkan iman percaya dan harap yang penuh kepada Engkau ya Allah. Tolonglah kami, bukakan mata dan telinga rohani kami, dan bukakan mulut kami untuk mengatakan salah kepada yang salah dan benar kepada yang benar. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bikman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra pamah dalam melayani melalui doa, daya, dan dana, silakan menghubungi kami di 021-392-4229, 021-392-4229, atau SMS di 0811-99-1087, 0811-99-1087. Ikuti juga website kami di www.yapama.com atau di www.reformata.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.